bintang-bintang menari-nari di mata. Selaksa angan ingin menjangkau nirwana. Surma gembara tak tentu arah kemana. Hidup yang hampa tanpa tujuan nyata. Jiwa terlena arus narkotika. Munas belia lalu tak berguna. Guna semua harapan bunda bersadar. Belum kasih semua. Sejuta bintang menari-nari di mata. Selaksa angan ingin menjangkau nirwana. Surma gembara tak tentu arah kemana. Jiwa terlena arus narkotika. Tunas belia layu tak berguna. Guna semua harapan bunda bersadar.